Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ibn walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Dari hadis Abu Umamah Iyas bin Sa'labah yang sudah kita baca, yang menunjukkan tidak boleh kita meremehkan perbuatan zalim sedikit pun, karena sesuatu yang sedikit nilainya, walaupun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam satu batang kayu siwak yang dirampas diambil dengan tanpa cara yang hak, yang diambil dengan batil, dengan zalim, itu menjadi sebab seorang terkena neraka dan diancam diharamkan mendapatkan surga. Kata beliau, man iktata'a haqqa imrin muslimin biyaminihi faqad awjaballahu lahu an-nar wa harrama ahli jannah. Faqala rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, walaupun sesuatu yang sedikit ya Rasulullah nilainya. Faqala kata Rasulullah sallam wa in qadiban min arak. Ya wa in kana huwa qadiban min arak. Hadis berikutnya kata Ibnu Nawawi rahimahullahu taala wa an Adi Ibnu Umairah Al-Kindi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ista'malnahu minkum ala amalin, barang siapa yang di antara kalian kami angkat, kami tunjuk untuk bertugas dalam satu amalan yang terkait dengan harta. Fakata mana mihyatan fama faqahu. Kemudian dia menyembunyikan dari kami mihyat. Ini jarum, jarum jahit. Hanya kecil, ibrah, jarum. Dia kemudian menyembunyikan korupsi menguntit jarum atau yang di atasnya, barang-barang yang dianggap kecil, bernilai rendah. Kana gululan ya'ti bihi yaumul qiyamah, maka itu adalah gulul, maka itu adalah barang korupsi, barang haram yang akan dia bawa nanti di hari kiamat. Dalam satu ayat Allah berfirman, wa may yaghlul ya'ti bihi yaumul qiyamah. Barang siapa yang berbuat korupsi, gulul. Disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, gulul itu fil asal ada khianat. Tapi kemudian dipersempit khianat dalam masalah ghanimah. Jadi hukum asalnya gulul adalah khianat terkait dengan harta. Dan sudah kita baca, masing-masing yang korupsi, yang menguntit, itu akan datang di hari kiamat. Kalau berupa onta, ontanya dia pikul bersuara. Ya, kalau kambing juga sama, dia pikul dan badan mengembik. Kalau sapi juga demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini bahkan jarum atau yang lebih kecil dari jarum yang dia korupsi, dia kuntit, maka akan datang di hari kiamat dalam keadaan dia membawanya sebagai bentuk kehinaan. Di dunia boleh dia tidak ketahuan, di dunia boleh dia serapi mungkin melakukan korupsi, melakukan ya khianat terkait dengan harta, tapi fadhihah kehinaan, dibongkar kebusukan di hari kiamat. Ketika mendengar ini, seorang sahabat dari Ansar berkata, faqama ilaihi rajulun aswad min al-ansar. Berkata seorang yang hitam dari Ansar, kaanni anzuru ilaihi, seperti aku melihat orang ini. Berkata, faqala ya Rasulullah, ya Rasulullah, iqbal anni amalak, terimalah dariku tugas yang pernah kau embankan kepadaku. Yani maksudnya adalah beliau minta untuk dilengsarkan. Beliau khawatir tidak bisa amanah. Beliau takut dengan ancaman hadis ini. Ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir tidak bisa amanah, sehingga Rasulullah, terimalah dariku tugas yang pernah kau embankan kepadaku. Ini minta diganti karena khawatir. Qala wa malak, kata Rasulullah, ada apa, kenapa engkau minta diganti, minta ya dilengsarkan, diturunkan dari jabatannya. Qala sami'tuka taqulu kadza wa kadza, kata beliau, aku mendengar kau berkata begini dan begitu. Yani tadi hadis ancaman bagi orang-orang khianat ketika menjadi petugas, ancaman bagi mereka yang berkhianat terkait dengan masalah harta, korupsi, menguntit, mengambil dengan cara tidak hak. Qala, kata beliau, ana aquluhu al'an, kata Rasulullah SAW, katakan sekarang, manista'amalnahu ala amalin bal yaji biqalilihi wa katirihi, barang siapa yang kami angkat menjadi petugas, menjadi amil, kami tunjuk menjadi satu petugas tertentu sebagai amil dalam satu amalan, maka hendaknya dia datangkan, dia setorkan, dia bawa apa yang dia dapat, sedikitnya atau banyak. Jangan menguntit, jangan mengorupsi. Qala fama utiya minhu akhad wa ma nuhiya anhu intaha. Di antara yang saya baca terkait dengan syarah hadis ini, maksud dari hadis ini sebagaimana saya sebutkan, yakni barang siapa yang telah kami tunjuk sebagai amil dalam satu amalan, hendaknya dia setorkan, dia datangkan, dia bawa apa yang dia dapat, sedikit ataupun banyak. Ini takkid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memansuh. Rasulullah tetap menegaskan tarhib tadi, ancaman, barang siapa yang tidak amanah walaupun satu jarum, itulah korupsi yang akan dia datang dengan hari kiamat. Adapun makna fama utiya minhu akhadha wa ma anhu intaha, maksudnya barang siapa yang diberi amanah, ditunjuk menjadi amil, ya, diambil kalau dia mampu, dan hendaknya dia berhenti ketika dia tidak mampu untuk melakukannya. Kalau dia bisa amanah, menaikkan amanah terkait dengan harta tersebut, teruskan, lanjutkan. Jika khawatir, maka hendaknya dia mundur ketika dia khawatirkan dirinya tidak bisa amanah terkait dengan masalah harta tersebut. Nah, qul billahi rahiman rahimakumullah, ini pun sama dengan hadis di atas, tanbih buat kita semua, dan sampai menganggap remeh terkait dengan masalah amanah orang lain kepada kita. Jangan berani-berani melanggar amanah. Sebagian orang yang hawa rahiman rahimakumullah, itu ya tersahal, tersahul, ada wadi'ah, ada titipan, entah titipan pribadi, entah titipan untuk dakwah, gampang-gampang menggunakannya. Ya, dengan alasan nanti sore akan saya ganti, sore nanti akan ada pulang bayar ke saya, nanti sepulang jualan saya ganti lagi, sehingga amanah, wadi'ah, titipan yang dititip kepada dia, dia pakai. Ini tidak amanah. Ya, satu amanah yang khusus, tidak boleh digunakan untuk yang lain kecuali dengan izin. Namanya titipan, titipan, kecuali kalau ada izin khusus dari pemiliknya. Ya, apalagi kalau terkait dengan masalah harta dakwah, amanah terkait dengan masalah uang dakwah. Ini lebih hati-hati, ikhwana fillah rahiman rahimakumullah. Iya, terkait dengan teman saja titipannya tidak boleh kita gunakan dengan izin. Dan apa yang berkembang dari harta teman kita yang kita gunakan dengan tanpa izinnya, itu adalah hak dia pada asalnya. Kita ingat ya hadis tentang tiga orang yang terjebak dalam goa, yang masing-masing kemudian menyebutkan amalannya. Yang di antara mereka adalah yang dulunya memiliki ujara, yang memiliki para pekerja, yang ternyata pekerja tersebut tidak mengambil upahnya. Iya, dia simpan, kemudian dia kembangkan. Ketika datang orang yang dulu bekerja kepada dia tersebut meminta upahnya, dia serahkan, dan hasil ya usaha yang berkembang dari modal yang dia pakai, dia ambil dari harta atau gaji pegawai tersebut. Iya, semata-mata Anda memakai titipan orang, amanah orang, itu sudah tidak amanah. Dan kalau memang terjadi digunakan sebagai modal tanpa izinnya, al-asl itu adalah harta teman Anda, kecuali ada hal lain, keridhaan atau yang lain dari teman kita. Maka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, hati-hati. Iya, ternyata sekedar jarum, ternyata sekedar batang siwak, itu berbahaya ketika seorang tidak amanah ya terkait dengan masalah ini. Ini sekali lagi menunjukkan harusnya kita amanah dalam hal yang sekecil apapun. Jangan meremehkan harta orang lain, jangan menggadimi harta orang lain walaupun nilainya sekecil apapun. Namallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.